Lagu terbaru ada Jaran Goyang. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Di haji masyarakat ku berikan Jaran Goyang, Jaran Goyang. Sayang janganlah kau atur serem, hubungan kita sempurna. Tapi sekarang kecut bagaikan asem, semara mesem, semara mesem. Singa pergi ke madukku saja susah tak, tak saya putus cinta. Jikalau tak berhasil pakai jurus yang kedua semar mesem, namanya Jaran Goyang jodohnya. Lagu syaratnya mati di lagu nilai dan dihutuk, masih kasih terbukti kasih hati kita. Dan menuduh nama ku padamu, I love you, I can so love you. Oh darling, Jaran Goyang madu. Semara mesem.